Ramadan tuh selalu jadi bulan favorit ya. Waktunya kumpul, silaturahmi, dan berbagi cerita bareng orang-orang terdekat. Iya, dan momen buka puasa pastinya paling ditunggu. Ada yang suka berbuka dengan goreng-gorengan, ada juga yang pengen kuah-kuah. Buat aku, buka puasa makin seru bareng mie sedap goreng. Rasanya nendang, minyak kenyal, dan topping bawang gorengnya sekarang ekstra 20% lebih banyak. Sekali seruput, sedap. Kalau aku suka mie sedap ayam bawang resep baru. Gurih kaldunya dari ayam kampung asli. Minyak kenyal plus ekstra bawang goreng. Bikin momen buka puasa makin terasa nyaman. Rayakan Ramadan bareng mie sedap. Sedapnya penuh rasa. Waktu berbuka puasa telah tiba. Mie Sedap mengucapkan selamat berbuka puasa. Bubur Becang Cuter. Mie Sedap goreng, Mie Sedap soto. Sedapnya mantap. Terbaik.